sayang ana tapi cinta. Mar kalau ini memang satu keputusan, rela nyanda rela ini hati, so mesti rela. Mungkin stop ini yang terbaik, for orang dua bercerita cinta. Daripada ada hati yang kecewa, lebih baik kita mengerti. Bukan maksud hati bikin sakit hati, mar terus terang sayang diri ini, nya pernah hianati cinta. Hati mau lepas pangana, jujur sayang ana tapi cinta. Mar kalau ini memang satu keputusan, rela nyanda rela. Sakit hati, mar terus terang sayang diri.